بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فأهل بدر في الجنة وأهل الحديبية في الجنة بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. Maka para sahabat yang mengikuti perang Badr akan masuk ke dalam surga, dan para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah akan masuk ke dalam surga berdasarkan persaksian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah meridai mereka. Wa afdhalus sahabati hum ahlu badrin thumma ahlul hudaybiyati ridwanullahi alaihim. Dan para sahabat yang paling utama adalah ahlu badr, kemudian ahlul hudaybiyah. Semoga Allah meridai mereka. Wattartibu yakhtalifu, dan urutan keutamaan para sahabah berbeda. Al-muhajiruna afdalu minal ansari wahakada. Kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar, dan demikian seterusnya. Qala Rasulullah fi ahli al-Hudaybiyati la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajarati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajarati, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang membaiat Rasul alaihi salatu wassalam di bawah sebuah pohon. Ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai mereka. Fal jannatu madmunatun lahum kullihim insyaallahu, maka surga dijamin bagi mereka seluruhnya. Para sahabah radhiyallahu anhum insyaallah. Wallahu qala لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Dan Allah Ta'ala mengatakan tidak sama di antara kalian, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum yang berinfak sebelum al-fath, yaitu perjanjian Hudaybiyah, dan berperang sebelumnya. Mereka lebih besar derajatnya daripada yang berinfak setelah al-fath dan berperang setelahnya. Dan masing-masing Allah janjikan kepadanya surga. Ya'ni Allahu wa'adal jami'al husna. Man anfaqa min qablil fathi wa qatala, wa man anfaqa min ba'dil fathi wa qatala. Yaitu Allah janjikan surga kepada seluruhnya, para sahabah radhiyallahu anhum, baik yang berinfak dan berperang sebelum al-fath maupun yang berinfak dan berperang setelah al-fath. Allahu wa'adahu bil husna. Allah janjikan kepadanya surga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing Allah janjikan kepadanya surga. Fakulluhum maw'uduna bil jannati ridwanullahi alaihim. Maka mereka semuanya dijanjikan dengan surga. Semoga Allah meridai mereka. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ وَأَنَّهُ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Allah meridai mereka para sahabah, dan bahwasanya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. وَثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ. Dan pujian Allah kepada mereka para sahabah di dalam Al-Quran banyak. Su'alun, pertanyaan. مَلْ فَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتِي الغاية تبرر الوسيلة وبين قاعدتي الوسائل لها أحكام المقاصد. Apa perbedaan antara kaidah tujuan membenarkan wasilah yang menghantarkan kepada tujuan tersebut dengan kaedah wasilah-wasilah dihukumi sebagaimana hukum tujuan-tujuannya? Jadi di sini ada dua kaedah. Si penanya menanyakan apa perbedaan antara dua kaedah ini. Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ghayatu tubarrirul wasilata qa'idatun mikafiliyatun. kaedah tujuan membenarkan wasilah yang menghantarkan kepadanya ini merupakan kaedah Machiavellisme, yaitu sebuah pemahaman yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya'ni tartakibu ayya muharramin idza qasadta ayya jarimatin, yaitu engkau melakukan perkara apapun yang diharamkan apabila engkau menginginkan kejahatan apapun. Fastakhdim laha ayya wasilatin turiduha, gunakan untuk mencapai tujuan tersebut wasilah apapun yang engkau inginkan. Fa innal ghayata tubarrirul wasilata, karena tujuan membenarkan wasilah yang menghantarkan kepadanya, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya'ni minal zulmi wal kadhibi wal rishwati wal isya'atil batilati hadihi takhdumu da'wataka tahdimu khusumaka wa takhdumu da'wata, yaitu berdasarkan kaidah ini, wasilah apapun berupa kezaliman, kedustaan, suap, khobar-khobar yang batil, ini akan membantu dakwahmu, akan mengalahkan musuhmu, akan membantu dakwah. Karena tujuan membenarkan wasilah yang menghantarkan kepadanya. Kadhibun, demikian pula wasilah berupa kedustaan, ikdib. Li'annaka takdhibu limaslahati da'wati. Silahkan berdusta, karena engkau berdusta untuk kemaslahatan dakwah. Fal ghayatu tubarrirul wasilata, karena tujuan membenarkan wasilah yang menghantarkan kepadanya. Maka kaedah ini adalah kaedah yang batil, karena kandungan hakikat ini, kandungan kaedah ini, apabila tujuan kita baik, maka kita diperbolehkan menempuh cara apapun untuk mencapai tujuan tersebut, baik cara yang halal maupun yang haram. Maka ini adalah kaedah yang batil. Wa amma qawlul qa'idati lil wasaili hukmul ghayati. Naam, ya'ni al ghayatu idha kanat syarifatul فَالْوَسِيلَةُ إِلَيْهَا تَكُونُ شَرِيفَةً. Adapun ucapan kaedah, wasilah-wasilah dihukumi sebagaimana tujuan-tujuannya? Ya, yaitu tujuan apabila ia mulia, maka wasilah yang menghantarkan kepadanya juga mulia. Wal ghayatul muharramatul wasilatu ilaiha muharramatun. Sedangkan tujuan yang diharamkan, wasilah yang menghantarkan kepadanya diharamkan. Dan tidak ada dalam kaidah ini mencapai tujuan yang mulia dengan wasilah yang haram. Tidak ada. Fazzina muharramun. Mahmastakhdamta minal wasaili lilwusuli ila hadihil ghayati fa inna kullal wasaili hadihi muharramatun. Misalnya, zina diharamkan, maka wasilah apapun yang engkau gunakan untuk sampai kepada tujuan ini, yaitu zina, maka seluruh wasilah-wasilah ini juga diharamkan. Zulmu fulanin bi ayyi wasilatin. Ghayatuka zulmu fulanin. Ghayatuka idha'uhu. Ghayatuka qatluhu. Fa ayyu wasilatin tastakhdimuha li hadhil ghayati fa innaha muharramatun. Contoh yang lainnya, mendzalimi fulan dengan wasilah apapun. Tujuanmu adalah mendzalimi fulan. Tujuanmu adalah mengganggu fulan. Tujuanmu adalah membunuh fulan. Maka wasilah apapun yang engkau gunakan untuk mencapai tujuan ini, wasilah tersebut diharamkan. Wa idza kanatil ghayatu wajibatan fal wasilatu ilaiha wajibatun. Dan apabila tujuan yang ingin dicapai hukumnya wajib, maka wasilah kepadanya juga wajib. Fassalatu wajibatun wattaharatu laha wajibatun sawa'un minal hadafil asghari awil akbari. Misalnya, sholat hukumnya wajib, maka bersuci untuk melaksanakan sholat juga wajib. Sama saja, apakah bersuci dari hadas kecil atau dari hadas besar. Wal jihadu wajibun. Wa i'dadul 'uddati lahu wajibun li'annahu wasilatun ila wajibin. Contoh yang lain, jihad hukumnya wajib, dan mempersiapkan diri untuk berjihad hukumnya juga wajib. Karena mempersiapkan diri untuk berjihad tersebut merupakan wasilah kepada perkara yang wajib, yaitu jihad. Sehingga kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah dihukumi sebagaimana tujuannya, ini adalah kaedah yang syar'i. Dan tidak ada dalam kaedah ini meraih tujuan yang baik dengan wasilah yang haram. Tidak ada. Soalun, pertanyaan. Uktun fi Faransa tukrihuha ummuha ala syurbil khamri wa ibadatis salibi, fahal yajuzu laha an takhruja min baiti ummiha wa taskuna ma'a ukhtin laha fillahi haraban bidiniha. Pertanyaan, seorang saudari yaitu seorang muslimah di Prancis dipaksa oleh ibunya untuk minum khamr dan mengibadahi salib. Apakah boleh baginya untuk keluar dari rumah ibunya dan tinggal bersama saudarinya di jalan Allah, yaitu tinggal bersama muslimah yang lain dalam rangka menyelamatkan agamanya? Al-jawabu, jawabannya, yajibu alaiha, bahkan wajib baginya. Tidak hanya boleh, bahkan wajib. Li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Qala ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau mentaati keduanya dan perlakukan keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Fama damat ummuha tukrihuha ala syirki billahi azza wa jalla ibadatis salibi wa tukrihuha ala syurbil khamri fa'alaiha an tatrukaha wa tadhhaba ila haitsu tanju bidiniha. Maka selama ibunya memaksanya untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengibadahi salib, dan selama ibunya memaksanya untuk minum khamr, wajib baginya untuk meninggalkan ibunya tersebut dan pergi ke tempat yang ia bisa selamat dengan agamanya. Ukhtuha fillahi idza kana laha zawjun aw laha ikhwatun fa'alaiha an tahtajiba minhum. Saudarinya di jalan Allah yang ia hendak tinggal bersamanya, apabila saudarinya karena Allah tersebut memiliki suami atau memiliki saudara-saudara laki-laki, maka wajib baginya untuk berhijab dari mereka. Wa ara annahu yubhasu laha an zaujin salihin. Dan aku berpandangan bahwa ia, wanita ini, muslimah ini, dicarikan untuknya seorang suami yang saleh. Hatta yahmiyaha minal zulmi wal adwani wa yaqiyaha syarrash syubuhati wasyirkiyati, agar suaminya tersebut bisa menjaganya dari kezaliman dan sikap permusuhan, dan melindunginya dari keburukan syubhat dan kesyirikan. Soalun, pertanyaan. Hal yajuzu tasammi bismi Syihabin? Apakah boleh menamai dengan nama Syihab? Syihab itu maknanya dalam bahasa kita kurang lebih meteor. Al-jawabu, jawabannya. Al-aslu fil asya'il ibahatu. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Fahal nahallahu anit tasmiyati bisyihabin. Apakah Allah melarang menamai dengan nama Syihab? Tasamma nasun. Di sini tertulis dengan ya, wallahu a'lam, yang benar dengan alif. Tasamma nasun Syihabaddini wa syamsaddini wa qamaraddini ila akhirih. Orang-orang dinamai dengan Syihabuddin, Syamsuddin, Qamaruddin dan seterusnya. Wa masyat hadihil umuru, dan penamaan-penamaan ini telah berjalan. Syamsuddin Ibnu Qayyim, Syihabuddin Ibnu Hajar ila akhirih. Syamsuddin Ibnu Qayyim, Syihabuddin Ibnu Hajar rahimahumallahu taala dan seterusnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.